Dengarlah rintihan anakmu, pimpinlah diriku ini di jalan penuh berduri. Berilah ilmu mengenal Tuhan pencipta diri. Selamatkan dari tipuan dunia yang abadi. Ilmu akhirat wajib dipelajari. Bekalan untuk ilahi. Ilmu duniawi boleh dicari. Panduan hidup untuk berbakti. Terus berbakti.